welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini kembali lagi dengan aku Michelle Thea dalam ngulik bareng Thea. Yeay. Oke, kali ini aku akan berbagi ke kalian gimana aku bermain piano, gimana latihannya, dan gimana proses-prosesnya. Jadi just keep on watching. Oke, jadi biasanya sebelum aku latihan atau ngulik lagu dan lain sebagainya, aku selalu memulai dengan fingering. Fingering itu penting banget, teman-teman. Fungsinya adalah merilekskan jari-jari kita supaya nantinya ketika main tidak kaku. Oke, bentuk dari jarinya seperti ini. Seperti memegang bola kasti atau tempurung lutut. Jadi melengkung gini ya. Posisinya seperti ini. Jadi dia tidak terlalu naik, juga tidak terlalu turun. Pas segini. Nah, di sini aku akan fingering di tangga nada dasar C. Di mana tangga nada C ini didominasi oleh tuts warna putih. Jadi, kita mulai dulu dari nomor-nomor jari. Nah, jari kita ini ada nomornya. Ini jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, dan jari 5. Begitupun dengan tangan yang kiri. Tangan kiri jempol itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama. Oke. Kita langsung mau coba praktekkan di tangan nada dasar C. Oke, langsung aja kita posisikan tangan kita. Jari nomor 1 ada di nada Do. Jadi nomor 2 Re, jadi nomor 3 Mi, jadi nomor 4 Fa dan Sol. Posisinya seperti ini dulu. Oke. Next, kita akan mulai fingering 1 oktav. Seperti ini. Gitu. Jadi, fingering dimulai dari tempo lambat dulu. Nanti kalau sudah mulai lancar, temponya bisa ditambah. Misalnya dari tempo 70 bisa naik ke 75. Oke. Aku akan dikte fingering di tangan nada dasar C ini beserta nomor jarinya. 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1. Jadi posisinya harus seperti itu. Oke, sekarang tangan kiri ya. Sama, posisinya juga harus seperti ini, rileks saja. Namun di nada Do itu dimulai dengan jari kelingking atau jari nomor 5. Bakal diktein nomor jarinya sambil memainkannya. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian harus mengulanginya terus setiap hari kalau kalian mau lancar. Dimulai dari tempo yang lama dulu, ditambah, ditambah, ditambah, dan akhirnya lancar. Oke? Jadi kalau belum lancar dan belum hafal, jangan pakai tempo yang cepat-cepat. Siap gerak. Nah, kalau teman-teman sudah lancar, mulai dikombinasikan tangan kiri dan tangan kanan bermain bersamaan. Kita mulai 1 oktav dulu, naik dan turun. Oke, sekarang kita kombinasikan tangan kanan dan tangan kiri main bersamaan dengan tempo yang lebih cepat. Oke, kita coba lebih cepat lagi. Oke, kalau kalian sudah lancar di 1 oktav, bisa ditambah 2 oktav atau 3 oktav. Siap gerak ke? Oke, kalau tadi tangan kanan dan tangan kiri bermain secara bersamaan naik dan turun, kali ini sedikit variasi, yaitu tangan kanan naik dan tangan kiri turun, atau sebaliknya. Segitu aja segmen ngulik bareng Teh yang pertama. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk latihan kalau kalian pengen bisa, karena practice makes perfect. Sampai jumpa di segmen ngulik bareng Teh selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel. Thank you.